Bolehlah kita, bolehkah kita lagukan Al-Quran dengan gaya Hindustan atau lagu Melayu? Tak boleh. Quran bukan lagu. Oh. Nah, ha. Lagu-lagu orang makhluk ni boleh lah. Nah, ha, kita nak buat style Bollywood, nak buat style hip-hop tu, hal-hal lain tu. Ayat Quran, lagu, melagukan Quran ini maknanya mengenokkan suara seperti bacaan orang Arab. Nampak? Zayyinu aswatikum bilhuni al-arabi, hendaklah kamu hias akan suara-suara kamu dengan lagu-lagu Arab. Bukan lagu Arab lah KCL. Mana dengan suara orang Arab mengaji. Ha, boleh pahala. Dalam Melayu tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Melayu. Awak Arab sekarang, alhamdulillahi rabbil alamin. Awak gitu. Nah, itu zayin itu. Hias suara. Faham? Ha, ni bahan Hindustan tu. Kata ping, kata ping, kata ping. Tak boleh. Suatu ketika dulu, heboh dikatakan bunyi suara dari langit dan telah disiarkan dalam Akhbar Sina. Tolong jelaskan. Dengar molek dalam bab-bab bunyi-bunyian. Memang dekat dengan kiamat dia ada berbagai-bagai bunyi. Nah, tetapi bukan bila bunyi itulah tanda dekat nak kiamat. Maknanya bunyi itu kemungkinan betul. Nah, tidak mustahil, tetapi tidak semestinya tanda nak kiamat. Batu kita tolong jangan duduk kecoh dalam masalah bab-bab kiamat ni. Deni duduk buat kajian bila tahun kiamat. Hari ni kata 2012, hari ni kata 2016, hari ni 2020, hari ni 2080. Ni bodoh belaka. Faham, eh? Nabi kata kita beramal lah. Sebagaimana aku tinggal dua perkara. Tarak tubikum amraini. Dua benda ni aku tinggal. Ma lan tadilu ma tamasaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama kamu pegang dua ni. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah, Quran dan hadis Nabi. Nah, pegang lah ni. Jadi kita amal ulama' tu sebut ni. Mari dajjal pun kita tak sesat. Sebab pegang dah dua ni. Nabi jamin kan. Lan tadilu, baca dengan lam, nafi istighfar. Mana pada lepas pada tu, di masa akan datang. Akan datang sama ada dekat nak berlaku kiamat, masa tengah suara, masa terbit Imam Mahdi, masa terbit Dajjal, masa turun Nabi Isa, dah berpegang lama dua ni. Lan tadilu, faham tak? Kamu tidak akan terbabah. Yeah? Jadi tak payah nak teka bila tarikh kiamat. Adakah suara ni suara-suara sungguh tanda kiamat? Tak payah. Kita beramal lah. Nak pegang dengan Quran dan hadis. Yang ini duduk di bawah payung ulama. Nah, betulkan akidah kita, mantapkan akidah. Buat Maria Dajjal ke, nak kok bandar lah, Yajuj Majuj ke, kita akan selamat insya-Allah. Neh. Ha, pada kita duduk haji bila berlaku kiamat, baiklah kita buat khusus mandi mayat. Ke mana? Nah, ada gak manfaat. Ha. Soalan seterusnya. Saya curi ayam. Boleh tak? Ha, rasa dengan isyak. Wajib tak saya sebelah ayam itu sebelum saya makan akan dia? Oh, dia. Dia sekolah kelas sastra itu. Dia panggil pencuri warok. Pencuri dia buat warok. Jawabnya, di sini ada dua haram. Yang pertama haram mencuri, yang kedua haram makan-makan. Nah, ha, jadi kalau dia tak sembelih pun hukum makan haram juga. Jadi tak payah sembelih, dia kata. Jadi kata ulama wajib juga kena sembelih. Nah, ha, cuma sembelih itu berdosa. Yang pertama kerana sembelih ayam orang tanpa izin. Nah, nah, kemudian sembelih itu tidak berpahala. Kerana sembelih itu adalah haram di sisi syarak. Yang ketiganya, maka dia itu tidak ada dosa memakan bangkai, hanya dosa mencuri harta orang. Nah, ha, dan makan harta curi ada satu dosa yang sangat besar. Ha. Batal atau wuduk jika saya pegang zakat yang terputus. Dobak pun buluh. Batal atau tidak wuduk saya pegang mayat perempuan yang bukan muhrim. Ha. Ha, dia belajar rekod. Mayat perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim, mahram disebut. Neh, muhrim itu orang buat haji, buat umrah. Neh. Ha. Dalam bab batal-batal ni mahram. Jawabnya batal. Neh, batal. Ha. Batal wuduk. Mayat tak batal wuduk orang yang pegang. Batu dalam kes kematian. Bila yang mati itu suami, isteri cium, maka batallah wuduk isteri yang tukang cium. Yang kena cium dah atas wuduk, iaitu mayat. Nak menunjukkan bila mati masih lagi ada apa namanya berlakunya kerosakan kepada hadas. Nah, wuduk nak berlaku hadas. Ha. Dah boleh cium tak mayat suami? Boleh. Suami mencium mayat isteri? Boleh. Cuma orang hidup kalau ada wuduk, batal wuduk dia. Neh. Ha. Ha ni pula zakah putus dah. Accident, mana pit negak. Nah, 180 meter. Bang di Wedge. Nah, di Wedge kan kajak. Lecak, jatuh tayalah. Orang tutup mayat, wagi hospital. Nah, mati situ dia. Tak garang apa cik jalan. Kamu tanya, aku jawab. Neh. Jalan. Nampak? Zakat. Nampak? Haa. Maka batal dah wudu pegang. Haa, ulama' fiqh jawab lama dah. Banyak sangat. Dalam kitab Kifayatul Akhiyah. Eh, kan? Dalam kitab Sabil Al-Muhtadin. Nah, ha, dalam kitab Buhya Mustashidin. Neh. Dalam kitab Buhya Tullah. Dalam I'anatul Talibin. Jawab dah. Jadi kalau zakat tu ada betul lagi, maka pegang batal wudu. Kalau tak ada betul dah, tak batal wudu. Neh. Ha. Bagaimanakah akidah ahli sunnah wal jamaah berkenaan siti yang sirat? Ada yang kata lainnya, galang manusia menuju ke padang mahsyar. Ada juga katanya jambatan yang merentangi api neraka. Mana satu yang betul? Jawabnya Rasulullah yang betul. Disebut dalam kitab hadis Muslim bahawasanya siratul mustaqim itu akan diletakkan di atas api neraka jahanam. Kemudian manusia pun akan lalu. Jelah lagi situ. Jelah dah. Lama dia nak panggil jalan, nak panggil jambatan, nak panggil getok, kok pandahlah. Tapi Nabi kata dia akan diletakkan, dilentangkan sisiang di atas neraka jahanam. Bawah api neraka, alihnum syurga. Tahan tak? Jemerang litah masuk syurga. Jatuh masuk neraka, na'udzubillah. Jadi dia kabur situ akan diletak dan kamu melintas. Nampak? Wa in minkum illa waridha. Sebut pula dalam Quran, dan tiada seorang daripada kamu yang dapat lari melainkan kena lalu. Nampak tak? Neh? Ha. Maka jadi pandangan-pandangan hok lain tidak kuat. Hok jelas di sini nampaknya satu benda yang diletakkan di atas api neraka sebagai tempat melintas. Nah, ha, jadi Melayu panggil jambatan. Nah, bila panggil jambatan dia tak cakap Melayu. Nah, ha, panggil jalan sirat yang lurus. Sirat jalan lurus. Letak jalan tu di atas api neraka. Ambil jalan nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak- Sungai Lepoh, betul tak? Ke jawatan tu tak ada jalan. Jawatan Sungai Lepoh tu ada jalan. Dia kata jawatan. Ha, nampak? Jawatan tu jalan lah. Sebab ada kat jawatan yang bukan jalan. Dia buat air saja. Jawatan ni bukan sungai. Tapi paik air lalu. Orang tak lalu, betul tak? Ha, tapi dia kata sirat, mustaqim. Nah, dan ada pula orang kata pengait-pengait yang jahat kait kaki manusia ini, orang beriman tak mahu jatuh. Maka Pahang itu seperti yang matang, yang bawah dia ada api. Nah. Soalan seterusnya. Saya kerja di pelatuh minyak di laut selama satu bulan. Apakah hukumnya lama 4 hari jemaah? Saya tidak jemaah kerana bekerja di laut. Dia kerja di laut, kerja offshore, kerja dekat rig, platform pelatuh minyak atau kapal ke mana. Tapi sebulan duduk laut baru boleh balik. Contohnya, nah, dari giliran si dia ada 2 minggu, 2 minggu. Dia ada 3 minggu, seminggu atas company. Ada sebulan duduk laut, sebulan balik darat. Ada 3 bulan di laut, sebulan di darat. Nah, jadi haram tak tidak semayang jemaah? Memang tak kalau semayang jemaah atas kapal lah. Jawabnya, jika kita sengaja memilih yang memang tak payah, yang kita pilih itu, nah, maka sih yang kita pilih itu panjang sehingga meninggalkan yang wajib, situ haram. Tapi kalau sih kita itu tak boleh pilih, telah ditetapkan gilirannya oleh majikan, maka tidak haram. Contohnya kita ditetapkan 3 minggu, balik 2 minggu. Maka 3 minggu, balik 2 minggu. Tak boleh pilih, tak boleh. Tak haram. Tapi kita boleh pilih 2 minggu atau nak pilih sebulan. Kita pergi pilih duduk sebulan, hukumnya haram. Faham lagi? Eh? Soalan seterusnya. Apakah hukum saya sebagai isteri mempunyai suami yang langsung tak beri nafkah pada saya, tidak juga menjalankan tanggungjawab dan langsung tak boleh ditegur, dia juga tidak solat 5 waktu, apa yang perlu saya lakukan ustaz? Berat menandang untuk lelaki pun ni. Orang lelaki yang pertama sekali tu dia semayang 5 waktu dulu pada nafkah, dulu pada bini lagi semayang 5 waktu tu tanda dia orang Islam. Orang yang tidak semayang dia bukan orang Islam, orang Melayu dia panggil. Kerana man la salat ala la dina la. Siapa tiada solat baginya, tiada agama baginya. Kerana solat tiang agama. Dia juga rukum. Tak ada rukum, tak jadi semayang. Tak ada rukum haji, rosak haji. Tak ada rukum Islam, rosak Islam dia. Nah, sekarang sudah menjadi suami. Nah, ni silap kita lah puan. Tak pergi nikah dengan dia. Nikah lah ni, jenis-jenis dengar sedih semayang 5 waktu. Nah, ni dok we have to kan, ambuh. Sambung ah pakai piok tak ambuh. Sambung. Awek ni tak ambuh dia pakai piok. No luar pendek tu. Nah, masalah. Bak suami ni dia ketua, kapten kapal. Kalau kapten tidak bertanggungjawab, mana noh. Awak-awak. Nah, ini lah dah dak beri nafkah. Wajib beri nafkah. Dak beri dosis. Sengaja dak terima amal ibadah. Jangan main orang lelaki. Nah, tengok orang bini nak bini. Mungkin dia fikir molek. Wajib beri nafkah. Eh? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, alat-alat, pemilik mandian dan sebagainya. Wajib atas kita seorang belaka. Eh? Kemudian pula tak boleh ditegur, mengamuk, begitu gini. Eh? Tak ada tanggungjawab. Dia panggil nasi jadi bubur. Payok. Nah, kalau jenis semayang untuk ngalungit kita tahan kira. Dah lah, dah beri nafkah, dah semayang pula. Jadi fikir gitulah. Kalau kita report jabat agama, jabat agama dia boleh panggil counseling suami tu. Sebelum tu kita minta report dulu kepada anak beranak, main anak beranak tu. Siapa laki-laki orang yang suami kita malu? Orang laki kita malu sangat. Khabar kalau tu biar batu nasihat. Tak jadi apa juga main jabat agama. Patut jabat agama disediakan untuk memberi kemudahan bagi para isteri. Isteri tak tahu kan dia duduk mandak rumah gitu bertahun-tahun nak. Ripuk jabat kabur dia. Dan jabat akan benda ni siasat betul ke tak? Hak mana kita ripuk? Tak semayang, tak beri nafkah. Betul sungguh? Ha? Betul sungguh? Kita nak pisah, nak pasah, nak cerai. Buat tuntutan cerai. Faham tak? Tak selalu tunggu. Kalau dia nampak sangat, tak mungkin nampak kau. Tak cara, tak dia pegang, tak semayang. Tunggu buat benda lagi. Nak? Ada yang 20 tahun orang puan tak erti. Dia kata lah, kalau gitu boleh nikah. Boleh jabat agama 20 tahun. Suami nikah 2 tahun saja, lepas tu tak pergi makan minum apa semua, tak balik-balik, tak tahu benda. Ada suami. Nah, ni wak tinggal bodoh gantung tak tadi. Jadi isteri ni tak tahu ke hal ini. Patut jabat agama tu buat undang-undang kelas ni. Nah, eh, hok mana hok dia pandang nikah saja dak beri nafkah awak lebih kurang ke bini bo dalam jil ke mana? Setuju ke puan? Nah, ha ni denda RM400. Jadi apa? 9 tahun nah. Dak carakan anak bini, kawan tu Allah buku kuih nanok jual gitu gini. Nah, nak besarkan anak. Ha. Bo dalam jil boleh 9 tahun. Nah, awak lebih kurang ke anak. Baru dia takut. Boleh tak kain ihram yang saya guna di Mekah dulu untuk buat kain kapang untuk mati? Boleh tak masalah? Kain gebor pun boleh. Dasar kain kapang. Sunat mengkapang mayat dengan kain kapang warna putih. Soalannya pahala sunat tersebut dapat kepada siapa? Ha, dapat kepada orang yang kapang kan? Anak-anak dia nah, dah kali mayat, mayat tadi suruh dapat ke mayat? Ingatlah kalau ayah mati kapang warna putih lah. Ha, dapat juga pada mayat. Nah, ha. Boleh tak saya nikah dengan ibu susu adik ipar saya? Ha, ibu susu adik ipar saya. Ha. Adik ipar dia ada ibu susu. Kena tak dengan dia? Tak kena. Dah tak kena boleh lah. Neh? Ha. Dengan susu-susu boleh. Adakah sunat baca surah An-Nas sebelum solat? Tidak ada sembarang hadis yang kata baca surah-surah sekian sebelum takbir. Tak ada. Cari-cari pun tak jumpa. Apa? Ulama cari dah tak ada. Dah hukum baca? Ha, hukum dengar malik. Berkata almarhum Syekh Atiyah Sokot. Dia ni siapa? Rais Lujnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Siti Al-Azhar ni dia ni rojokkan ulama-ulama dunia. Faham? Walaupun banyak ni si Islam dalam dunia. Tapi kiblat dia adalah Universiti Al-Azhar. Eh? Ha, hebat dia. Maka Syekh Atiyah Sokot ni, dia adalah ketua bagi segala ahli majlis fatwa daripada tok syekh yang ada dalam Azhar. Azhar ni ada ratusan ulama-ulama besar dunia. Faham tak? Ha. Jadi dia jawab dalam kitab dia Ahsanil Kalam. Orang tanya apa hukum baca a'udzubillah atau surah An-Nas sebelum solat? Jawabnya tidak sunat. Faham? Tetapi jika dibaca dengan niat untuk nak memelihara daripada gangguan syaitan, maka hukumnya harus tidak menjadi kesalahan. Faham? Ha, susah masalah. Tak payah berpaluh. Nah? Ha. Dr. Ustaz kata tak boleh baca haram. Tu Ustaz ni Syekh Afiyah Sokok. Faham? Yang menjadi mufti sebuah tempat yang menjadi rojokan daripada ulama-ulama seluruh dunia. Eh? Dia warak naik bah. Eh? Walaupun dia ketua fatwa, ulama yang paling hebat naik bah gini aja. Eh? Ha. Pegang pai ping keteng durung, keteng durung. Nah. Ha. Dak main nyanda belakang itu ustaz. Eh? Ha. Jadi boleh baca bila tu dalam keadaan masih aman. Dalam keadaan orang sedang tunggu kita, daya bacalah. Tok imam tengah rokok. Bila dia mari, tok imam tunggu. Nak supaya dia jangan rokok. Faham tak? Cepat-cepatlah takbir. Dah tok imam tunggu dalam rokok. Nah, dah kita mari lewat, tok imam bila tengah rokok, sunat tunggu. Kalau ada makmum baru siapa, faham? Supaya makmum tu dalam takbir dan dah rokok. Nah, makmum ni pula, dia mari tak rokok lalu. Tok imam tengah tunggu. A'udzubillahi minnas malikin nas ila jinnin nas. Ah sini kacau wala. hamba pun datang. Adakah wajib menutup kepala di depan laki-laki buta yang bukan mahram ni? Ha, dengar boleh. Walaupun kita duduk tutup-tutup ni, kalau kau puang lah. Yang kita duduk-duduk tutup tu pasal tutup punggung, tutup kaki, tutup dada, pasal dia aurat ke pasal nama dia punggung? Ha, dia jawab. Eh? Pasal dia aurat. Bukan pasal dia punggung. Nah, pasal dia aurat. Baik, benda makna aurat. Kau kita boleh jawab. Aurat ni ma yajibu satruhu. Anggota yang wajib kita tutup. Wajib ni makna tak boleh tak tutup. Dosa kalau tak tutup. Baik. Yang wajib kita tutup daripada siapa? Ini soal di situ. Wajib tutup daripada orang yang haram tengok. Faham lagi? Ne? Jadi kalau orang tak nampak, wajib tak tutup. Sunat tutup. Faham tak? Ne? Kalau kebetulan kata dia nampak, jadi lah begitu. Ne? Takdir kata lah, maknanya dia buta. Tapi Allah nak celakkan mata dia pada hari itu. Nak? Kalau buta, mari rumah dia, kawan dia. Ne? Dia duduk tak sopar tu. Tuan rumah pula pandang. Dia duduk dulu. Nah, gimari-mari pang hotel dan nyawa lah tau mah. Ayah haji, tak apa, majin ni buta. Tulah kata Allah nak sembuhkan dia pada hari tu. Nah, dok jeng ayah haji. Nampak? Dia pun tulik. Angry bird. Jadi nak tutup daripada pandangan mata. Batu dah haram kalau buka aurat dalam masjid. Faham baik. Jangan salah faham, jadi babah. Nah, dia masuklah masjid, tak tutup aurat. Dah sedap? Tak lah. Dah kata haram. Haram ni, bila dia buka dan nampak lihat pada mata orang. Nampak? Sebab tu tak wajib tutup aurat daripada Allah. Kerana Allah sentiasa melihat. Nah, maka serah-serahok kita nak kecing. Takkan nak kecing lah kain. Buka zik, Allah lihat. Lepas tu kecing lah dua. Tak wajib tutup aurat daripada malaikat. Betul tak? Dah kata tak tutup aurat malaikat, nak lanjut mana kita? Malaikat ada sama sama kita. Faham? Wajib tutup aurat daripada mata manusia saja. Tidak daripada jin, daripada manusia. Manusia mana? Yang haram lehat. Yang tak haram lehat, tak wajib tutup lah. Ayah haji dengan mak haji duduk di rumah. Cucu balik kapung lah kereta. Tak apa, koteng-koteng. Tak masalah. Nah, pasal apa? Mak haji tengok ayah haji tak haram. Ayah haji tengok mak haji tak haram juga. Betul tak? Jika sedang ambil wudu, tengah basuh kepala, tiba-tiba terkentut. Adakah wajib ulang wudu tersebut dari mula? Jadi sunat kita ulang semula. Kerana meraihkan pendapat yang mengatakan wajib. Orang puan bersalin patang 60 hari. Jika saling Ramadan, darah nipah habis dalam masa 20 hari. Adakah boleh puasa atau tidak? Ada orang kata kena ganti sebulan sebab dalam patang lagi. Betul ke tak? Jadi orang puan ni, dia qada, dia puasa, sebulan puasa, dia pun apa benda ni, beranak. Bila beranak, 20 hari Ramadan kering darah. Nah, jadi, dia qada, ada orang khabar ke dia, dia kena qada sebulan. Bukan kena ganti 20 hari. Kena ganti sebulan. Sebab apa? Sebab dia masih dalam patang. Rupuan wajib patang 60 hari. Betul ke tak? Jawabnya betul. Yang orang ni tidak betul. Apa tu? Orang puan dengar molek. Wiladah ni beranak. Bila beranak tubik darah. Darah tu dia panggil nipah. Balik ajar anak bini. Kalau tak tahu lagi. Orang lelaki yang nak nikah wajib kena tahu. Tamun nikah sudah paling lama 60 hari. Bukan wajib patang 60 hari. Paling lama. Mana darah dia paling lama 60 hari. Mana kalau 62 hari terbit darah, maka dua hari itu bukan nifas. Wajib semayang, wajib puasa hak dua hari itu. Kerana paling lama dalam nifas, 60. Dan biasa-biasa 40, ada 38, ada 42. Dia faham tak? Dan kita rasa berapa tak kita? Mu tak tahu lagi, jangan pakai orang. Dia sama macam berat tubuh padang kita. Golek-golek roh puan roh kalau tubuh cek molek gitu. Cek mek molek roh panggil. 47 kilo. Nah, kalau gemuk tambung jalan macam badok gitu, 90. Nah, dah kita berapa? Mana kita tahu mau naik atas, bukan nanti atas nimbang. Naik atas nimbang, baru tahu. Betul tak? Baru saya, 63. Tuan mana kakak kita 90? Kakak memakan banyak. Maka jangan main. Dia pesan kanak dia ingat baik tu. Kalau beranak kita 60 hari lagi tu. Dia mayang. Datuk tak ngaji main bayar kulit zaman muda. Dia nak tahu kan ni? Bukan 60. Siti Aisyah, mak kita. Mana besar dengan mak kita ni? Besar ni lagi. Ummul Mukminin, isteri Nabi. Faham tak? Dia kata cara dia begini. Nah, bila berasa tak ada dah darah, nah, bersihkan kemaluan, ambil kapah. Zaman dulu dalam hadis tak kabur kapah, dia kabur kain. Lenis senang, ada cotton bud, ada putih kapah. Faham? Buat masuk dalam lebih kurang sejari. Jangan masuk panjang itu, hilang putih-putih kapah. Masuk pendek gitu. Buat keluar, tengok kalau bersih dah, maka hukumnya telah bersihlah rahim dia daripada nifas. Walaupun baru 34 hari, maka mandi dan semayang. Kalau 54, 54 lah. Dah beranak dulu 42 hari, dah beranak ni kira mana? Dah dulu tidak dikira. Beranak ni, buat masuk kapal. Faham lagi? Jangan main kira nombor gitu. Dah ni bahan 60. Lagi jeng. 60 hari. Lepas tu, rombok dapur. Main rombok dapur pula. Banyak ngaruh. Tak ada patah. Patah yang sebut dalam Quran, perempuan yang nifas, patah dia haram semayang. Lagi? Puasa haram. Nampak? Lagi? Baca Quran. Lagi? Pegang Quran. Duduk dalam sejik. Nampak? Jimak. Tawah. Satu lah. Ada sebut dah orang lain. Jadi pijak tanah. Orang Melayu dia pijak tanah. Nah, mari dua ni pula. Jadi jangan pakai buah 40, 45, 60. 60 tu paling lama saja. Mucek sendiri dirimu. Nah. Duduk puan. Cek dia ni tak mahu mari dengar. Dia ni alhamdulillah tengok. Ramadhan awet-awet mari dengar. Nah. Ini satu kebaikan. Satu perkara baik dia ni. Nah, budak-budak IPC pun ni ramah. Tapi bukan majoriti, ramah lagi. Tak tahu kali. Dia pakai tengok di Yunan tu kau, pek dia tu. Stay free. Nampak? Terasa riang sepanjang hari. Dia tengok luar tu kosong, dia pun lepoh kot tikat. Dia pun semayang, mandi. Dah boleh. Buat masuk kapas dalam. Sebab kadang mujung-mujung darah dia slow. Keluar tapi duduk birah kerek saja. Tak ada. Tengok di kapal luar, tak nampak dah. Dia pun tengok, tak ada dah. Kerek bah. Nampak? Tu lagi ding-ding. Nah, padahal dalam ni ada lagi ni, darah dalam tu. Duduk cakung. Dengar malam duduk tinggung. Nampak? Dia ada terbuka secara automatik. Tak ada? Dia akan terbuka parak dia secara automatik. Daya tekan gelap. Ambil air, jangan kuat sangat, slow, pacuk dalam. Jangan masuk air. Nampak tak? Ni telur ajar susu. Nah, biar letih selalu. Nah, ni parak dia air jauh sikit gitu, sembuh. Lepas tu lock 5 minit, 10 minit. Takut darah hot cream dah duduk tepek situ, kita ambil hot asal tadi dah darah. Kena di kapas, kita kata ada lagi darah. Hot tu dia tubik 10 minit, nak buat masuk kapas. Ada darah baru turun, dia merah atau kokoh, dia lekat di kapas, tak boleh mayang ni. Nah, ajar bunyi kita buat gitu. Hidup. Dia main tunggu biran nyala tu. Nak suruh baik dia. Nak, rajin, pergi tambah harang. Tambah harang. Kipas. Kipah nak suruh baik dia lah bening. Bukan ikhlas pun. Nah. Tanya nak mau berapa hari sayang? 36 dah ni. Eh, bukan 46. Nampak? Oh, tu je pandai. Nah. Bila habis dah darah nipah kali pun 46 hari, 52 hari. Bukan mesti boleh jimau. Sebab kadang-kadang kesihatan dia tidak mengizinkan. Ha? Ha, sakit lagi gitu gini, tak rok lagi. Nah, macam kereta kat bawah bahawa kat enjin. Main nak spring test lalu. Nah. Ha. Jadi kena ada insan. Walaupun hukum syarak tu habis dah. 44 hari, 42 hari. Ihsan, baiknya si suami, tak apalah, nampak? Kalau ready, kabur. Nampak? Ha. I'm always waiting for you. Dan, soalan seterusnya. Apa sebab Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman? Ha, boleh tak terangkan? Masalah Nabi Isa ni, dia belum wafat dengan nas. Maka kita ahli sunnah wal jamaah yakin. Bukan tok guru ustaz khabar. Tapi hadis khabar kita. Faham? Ha, kerana hadis ni, bukan Imam Bukhari cakap. Rasulullah bercakap. Nah, maka kata Rasulullah, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tahun wallahu a'lam. Sampai masa dia turun, tak susah-susah. Nah, di antara yang sebut dalam hadis-hadis sahih, iaitu lah mematuhkan salib. Benda makna patuh salib. Bukan Nabi Isa turun lagi, dia khabar atas gereja keping salib kan? Kata ulama-ulama, iaitulah dia akan menjelaskan bahawa agama salib ini, agama Kristian adalah batil. Yang benar hanyalah Islam. Faham tak? Ha, sebab orang Yahudi yang nak bunuh Nabi Isa, dia gitakak orang lain. Allah tutup muka jadi macam Nabi Isa, maka orang Yahudi pun bubuh di salib. Kononnya Nabi Isa. Nah, ni takak malam. Paku tekok, paku dada sampai mati. Di salib tu lah. Nah, ha, jadi daripada orang Kristian percaya, anak murid dia percaya inilah Nabi Isa, maka tapal dengan dia panggil ajaran salib. Hormat sangat ke salib itu. Inilah basic daripada lambang agama Kristian, iaitu salib cross. Nah, kononnya. Jadi turun Nabi Isa, dia akan patuhkan salib, bukan direpih, tapi majas. Maknanya dia akan memberitahu kepada umat dunia bahawa dia tidak disalib, diangkat oleh Allah ke langit, dan agama yang benar bukan Kristian. Faham? Itu makna mematuhkan salib, makna membatalkan agama Kristian. Next. Ha. Orang Kristian ni cair kayu tu, kayu skrin tu. Betul tak? Ha. Dia ada kuasa dia, dia kayu tu. Pasal kayu tu lah Nabi Isa kena, kena tu. Ha. Kena salib. Tengok cerita tu, orang tewa Dracula. Nah, ha. Panggil pulih, dah ada apa dah pula. Mampu ke pulih-pulih? Nah, tembok dengan senapang, dah hati. Atu. Nah, ha, vampire. Waktu baik kayu asing itu, vampire. Malu. Atu-atu ada. Nah, atu bukan atu sungguh. Atu sungguh mau lagi. Tak usah kata kayu asing itu tu. Tiang api TNV sepalang tak lagi lagi. Nah, atu iblis bersih dia takut kepada Allah, tak takut kepada Nabi, tak takut kepada salib. Ha, takut kepada Allah saja. Nah, ha, waktu bila jumpa, tak percaya panggillah padri, pergi rumah beratu. Nampak? Neh? Ha. Pernah dibuat, kata silap, di Perancis. Neh? Panggil padri, utara Amerika. Neh? Satu negeri dekat Virginia. Neh? Rumah tu beratu. Beratu tu ngosek sungguh lah. Neh? Memang ngosek pulak. Landak mana? Ada rumah. Jadi, dia akan teh padri. Padri mari. Tu bit. Tak barak mo. Faham tak? Tu biar tu. Dah lagi tangan tu. Nah, buat mari seorang ulama disebut nama Allah, diazamkan siapa gila ni. Laduk tu. Faham tak? Mula dia baca ayat Quran, kemudian dia azam dalam rumah. Nah, tapi tidak dia expose pada khalayak ramai. Itu cerita dia. Nah, waktu Nabi kata, inna syaitan la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul baqarah aw kama qala. Sesungguhnya iblis syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan ayat-ayat daripada surah al-baqarah. Faham tak? Ha. Syaitan makhluk Allah, dia takut pada tuan dia. Yang dia yang jadi deraka tu pasal dia apa? Tak mau tunduk ke Nabi Adam, kan tak mau tunduk kepada Allah. Ha. Apa hukum potong rambut di kedai perempuan kafir? Ha, dengar molek. Sepatutnya kita potong sama-sama Islam. Biarkan Islam perempuan yang tengok rambut kita. Kemudian masalah buka rambut pada perempuan kafir ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan haram. Pandangan yang kedua mengatakan harus. Faham tak? Neh? Ha, boleh buka rambut sama-sama perempuan kafir. Jadi sebaiknya janganlah. Neh? Ha, kerana dia perempuan kafir kata setengah ulama. Nah, walaupun dia perempuan, dia boleh mensifatkan pula akan aurat muslimah kepada laki-laki kafir. Laki-laki puan belajar sama-sama boleh. Tapi janganlah siapa macam orang bercinta. Nah, ha, buat kijimu meja ni, ni meja ni. Nah, ni duduk sebelah menyebelah. Muna atas buku sejarah, kaki gaba ke bawah. Ha, ni awak gitu. Nasihat bagi orang yang couple. Kahwin ke? Tak lah, kahwin. Islam suruh kahwin. Seorang laki-laki tu dia nak sangat lah ke puan. Nak? Ha. Nabi dia pergi dah tengok lu. Nak? Dia kabur ke dia? Ha, puan ni tak tahu. Ha, laki ni duduk kabur dia nak ke puan ni. Lalah Nabi kata, mu gi kabur lah ke dia, mu nak ke dia ni. Maknanya, beri curahkan perasaanmu kepada perempuan itu. Maknanya tak apa kita mencintai seorang wanita dengan tujuan kerana nak nikah. Nah, yang tak bolehnya kembik, gemari-gemari. Nampak tak? Ha. Jadi kalau kita berasa nak kabur, simple ni. Kita mari surah lama, ada sama sujik Sungai Isak. Budak puan ni. Ha, pergi kabur ni. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan dalam lok belakang tu kabur, kat orang ramai. Minta maaf ya, sini ni. Nah, saya tengok awak mari sama dengar sini, semayang sini. Jadi saya terpikat dengan awak, saya nak ambil sebagai isteri. Kalau awak sudi, nah, ah, saya akan bawa ibu ayah saya ke rumah awak. Assalamualaikum. Ah, tu cara ni. Betul tak? Boleh tak? Ah, boleh gitu. Ni habis tepat wagi. Kenapa? Kalau kena api patah, air kejung, api lopak lah kita. Nak buah orang lebih baru nak bini. Kalau kita dah kahwin, kami tak ada kat rumah. Sepupu saya datang rumah dengan keluarga. Boleh masuk tak? Boleh dengan izin suami. Apa kau mandi swimming pool atau tema-tema bersama sepupu laki-laki, kawan-kawan perempuan dan laki-laki? Tak boleh mandi tapu kaki puang itu. Neh? Dia biar ada peraturan, iaitu ada pemisah. Dalil ni kita puang laki. Tak wajib ubur habis, tapi biar ada tempat lain-lain. Jangan awak sekaligus. Dan kalau mandi sekaligus boleh tak? Mayang sekaligus tak boleh tak? Nampak tak? Mayang semayang ni payah sikit nak buat manusia. Tapi capu laki puang, laki puang, laki puang, laki puang. Tak pasang mana dah. Nak? Depan kita pula sah puang. Anak dara pula tu bunggung so. Nak? Tanya dia rokok, kita pun rokok lama. Nah, jadi rosok habis mayang. Nak? Jadi siapa pula mandi sekaligus gitu? Nak mandi sama-sama nikah dulu. Boleh mandi sama. Nah, nikah semua boleh. Eh? Ya, mandi ya? Mandi dalam bilik air. Bermong bermang, bermong bermang. No, bini kita pelakon setong, kita timbang nyala. Cium, kamu tu. Nah, dia main jiru air atas belakang kita, kita lepor sabung, dia jirit berpung ke bawah. Nah, kan suka main gitu. Kakak 14 jahit, kakak 2 jahit. Hukum orang cari nafkah atas tanah orang, jatuh negara atas tanah orang, tanpa izin, haram hukumnya. Hukum isteri yang susukan anak akan mencari makan obat. Adakah anak dikisah sebagai anak susuan? Berlaku khilaf. Pandangan ulama, satu pandangan mengatakan tak jadi kerana dia tidak ada suami. Yang kedua mengatakan jadi kerana tidak syaratkan susu daripada suami. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Sah atau tidak? Dia beli barang kemas dengan cara menolak balik barang kemas lama tanpa pulangkan duit. Jawabnya, tidak sah menurut pendapat yang paling kuat. Iaitu kita dah setuju nak beli mah dia. Nah, dia setuju nak beli mah kita, dia panggil trading lah. Maka biar jual beli tu dulu, satu-satu. Baik, dia beli mah kita 1,000, dia beli balik mah dia 1,400. Itu cara yang terbaik. Faham tak? Ha, sebab bila mah dengan mah, dia wimah kita, mah dia, maka dia wajib kena sama timbangan. Jadi timbangan tak sama, jadilah riba fadli. Faham? Ha. Jauh mana batas hak tudung wanita? Jadi labuh dan jarang. Baik. Tudung-tudung ni sebenarnya bukan nama pakaian tapi perbuatan. Kita ambil surat khabar, kita tudung kepala. Panggil tudung tak? Kita ambil kain, kita buruh atas kepala. Kita tudung kita. Panggil tudung tak? Tak? Ha, cuma nama lain. Telekong. Nama jilbabun. Jilbabun dia bulat labuh daripada atas. Tak? Ha, baik. Lagu mana hak dia? Gini. Yang wajibnya bukan nama tapi tutup aurat. Jadi kalau maknanya nampak bekas dada, bekas hopek dia nampak pasal baju dia kecek, maka wajib dah labuh tudung bawah pada dada. Faham? Tapi baju dia kelebih dah atau dia jenis tak nampak. Faham lagi? Eh? 28A kek tak nampak, maka tak wajib pakai tudung labuh pada dada. Gitu juga kalau dia baju ni kacing datang lubang ni belah tekok, maka wajib labuh sampai habis lubang tak nampak belah tekok. Faham? Belahang dada dia panggil. Jadi wajibnya labuh sebab nak menutup betul dada. Faham? Kalau betul dada tak nampak dah, maka sunat juga labuh. Neh? Ha. Gitu juga dengan pakai seluar. Neh? Wajib kena pakai baju pula tutup keluar seluar. Kerana bila pakai seluar tu nampak betul punggung. Jadi haram. Nah, eh, maka bila dia pakai seluar, tak nampak dah betul punggung. Kerana seluar dia besar. 19 meter seluar. Nah, ha, berlebih kali. Maka tak wajib dah tudung labuh sampai punggung. Neh? Ha. Apakah hukum pelihara burung walik di kawasan perumahan yang berdekatan dengan surau dan rumah? Ha. Burung layang ni. Biasanya masalah bising tak? Neh? Dekat rumah orang, orang nak tidur pun boleh tengah-tengah dekat surau. Jawabnya harus. Neh? Dekat dengan surau sekalipun atau dekat dengan rumah orang sekalipun harus boleh burung layang yang tidak bersuara. Neh? Ha. Faham lagi jawapan? Jawapannya kalau orang bising bangau, hukumnya mudarat tau. Maka mudarat pada orang hukumnya haram ke halal? Haram. Dia masuk piti, orang lain masuk kapah. Raflinga. Haram tau. Ha, jadi jangan mudarat korang. Ha, Islam la dararah. Dah lewat mudarat korang. Neh, bisnes-bisnes juga. Kalau jenis berkebasi mutusikal dalam kawasan perumahan, haram juga. Mereka mutus dia, dia perih, tak bunyi benda. Kenapa kau pergi tak bising? Aku dah start je. Tak kata start je pergi perih pula dah. Nah, kalau ego kuat, ganggu dah anak orang. Ganggu, nak marah, nyesopor dah orang. Hukumnya haram. Berkat tidak ada pada rezeki pomeng tersebut. Faham? Tepat pomeng dah. Ni pergi mari buat rumah, beri apa yang pomeng orang. Haa, tu tak apa. Tak apa suruh mari buat rumah kat orang. Bekir. Nah, haa, jaga baik dalam bab pekerjaan. Jangan buat dah lah. Dia lihat apa korang. Pula cara korang. Nah, tapi rong. Nah, ha, hukumnya mudarat korang. Tetap haram dan berdosa. Neh? Ha. Jika nak taubat, adakah perlu buang tatu yang terukir pada badan ni? Tengok siapakah dia yang nak bertaubat. Kalau dia orang kafir, tak wajib buang. Kalau dia orang Islam, dia buat kot tatu, maka wajib buang. Melainkan buang jadi mati, baru tak wajib buang. Ha, banyak ni masuk penjara sama-sama panduan duduk saja nak pakat lokeh di tangan tani wak sauh ni pala beruk ni pala lima nak. Ha, jadi bila keluar penjara nak mari surah sejik wajib kena buang tanda orang kafir. Walaupun duduk dalam dia ada tanda orang kafir. Bila orang tengok dah kafir mari surah. Ha, maka kalau orang kafir dimaaf pada syarak. Kalau dia buat dalam kafir, buat dalam Islam tidak dimaaf pada syarak. Wajib kena buang walaupun sakit. Ada orang kirim beli satu barang, dia beri duit sekian jumlah. Pada satu masa kita beli itu barang, kita pandai jet token itu sampai dapat diskaun atau hadiah percuma. Duit lebih diskaun itu, hadiah itu milik siapa? Orang yang kirim itu atau dapat pada kita? Ni biasanya nak utung atas angin. Orang kirim suruh beli barang, contohnya lah, suruh beli benda, suruh beli apa benda, minyak selendang. Mereka tolong beli minyak selendang kereta. Tak. Ih, beli RM100. Nah, beli RM100. Dia kenal roket tu. Dia minta kurang sikit. Roket gue mung 90 dah. Ha? Lepas tu ada payung tu. Contoh kan tak? Payung tu dengan RM10 tu hak siapa? Jawabnya hak tuang barang. Nah, hak tuang barang. Dah RM10? RM10 kena pulang balik. Dah tak boleh kita tolong tahu kan. Mu wakil beli kan. Mu bukan ambil tu. Mu wakil beli saja. Mereka tuan sekejap, tuan tukar apa benda ni. Tuan piti kabar, mu kalau mu tahu berapa-berapa pun kau anda lah. Aku isi kata ni pakai habis tau. Kalau mana lebih piti ni mu boleh tahu banyak, boleh semua mana. Baru boleh ke kita. Kita pun tawar minyak sekatuh tu, sama je. Faham tak? Kita utuh RM99.50. Nah. Dah payung kena skabar ketuang dia ni hadiah. Nampak tak? Neh, ha? Skabar kalau nak, skabar kok. Ketuang dulu pasal milik orang yang beli. Dana yang haram kita ambil kalau kita pergi minta payung aja dia beri. Oh, dia beri yang lain payung dengan kita. Minta payung aja. Tak payah beli orang. Tapi bila beli orang dia sebagai hadiah sebab beli minyak, maka kena pulang pada tuang minyak. Nak dana payung, sambar ketuan dia. Dan ni aku tengok payung orang dia kau kat 30 hutin lah payung. Payung tuang minyak berjudut tau. Nak? Dah beri aku usaha dari hadiah ni. Nak? Kabar terang-terang. Takkan marah-marah. Tuan minyak pun kabar. Tak ada masalah kalau begitu. Aku tak beri juga. Aku nak juga payung ni. Tak apa. Maka kena beri balik dengan payung-payung. Jangan awak lapor tu orang gitu. Ia terangkan kena syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Bagaimana wajibkan amal yang ada di atas. Dia benda-benda ni sebenarnya agama. Hak satunya agama. Cuma dinisbahkan. Kebagi kepada mana hak zahir daripada hukum. Orang panggil syariat. Yang dimaksudkan kepada batin. Dia panggil hakikat. Rasul. Nah. Apa dia ni? Tarekat ni jalan. Tarik jalan. Jalan mana? Jalan menuju Allah. Sekarang ni ada majlis tarekat. Ada ikhwan tarekat. Nah, itu tujuan nak membawa kita berjalan. Bukan kita jalan doktor. Tapi jalan beramai-ramai. Lagi mudah. Itu cara dia. Nah, contohnya kita berzikir. Berzikir ni kita dah tahu dah. Zikir lepas ni, baca ni, pagarik, baca ni. Tapi hari kita malas, kita tinggal. Hari kita rajin, kita baca zikir. Tapi bila dengan bertarekat, dia bimbing kita. Supaya kita lazim dengan jadual kita, tidak ketinggalan. Maka tarekat itu sunat untuk kita. Nah, makrifat iaitulah mengenal Allah. Nah, sebab kita tujuan Tuhan cipta. Supaya Tuhan nak suruh kita kenal. Nah, jadi jangan syariat saja, biar ada makrifat. Dengan pengenalan lah. Dua hadiah utama kita dapat. Iaitulah iman dan takwa. Dan kasih kepada Allah kerana iman, dan takut kepada Allah kerana kita kenal. Saya dengar Quran ada 7 lapis. Betul ke tak? Tak betul. Sebar lagi pada 7 lapis. 630 lebih muka. Bukan 7. Tetapi Quran itu adalah 7 ayat. Itu betul. Bukan 7 lapis. 7 ayat. Neh? 7 ayat kata setengah ulama, iaitu dibaca dengan 7 qiraah, dengan 7 bunyi. Neh? Sedang suami isteri solat jemaah, imam batal solat. Apakah yang perlu dilakukan segera oleh imam dan makmum tersebut? Sedang suami isteri solat jemaah, tiba-tiba imam batal solat. Siapa jadi imam? Lepas tu kabarlah suami batal solat. Dedah sikit sini. Oh, dia jemaah 2 orang. Nah, ni semayang jemaah. Tak jemaah ramai. Dia suami isteri semayang tepi tu. Jadi mungkin suami jadi imam tu. Maka makmum tu bini dia lah. Dah bini dah bila tok laki mu batal, keluar ambil wuduk, takkan mu keluar kok ikut dia. Teruskan semayang lah. Faham tak? teruskan semayang. Eh? Dah buahnya tu jadi hilang separuh tu imam. Dapat pahala berjemaah. Nah, kerana kita kosak pada awal nak sahaja. Ah, ada keuzuran tengah jalan. Bahkan tak ada semayang pun dapat juga. Turun daripada rumah nak semayang garik jemaah di masjid Sungai Syak Al-Falah. Dapat depan tu, kena tahan di roadblock pulau JPJ. Nah, tak boleh nak mari semayang. Maka dia dapat pada semayang jemaah. Dia balik semayang seorang di rumah. Nah, eh, pasal nak lalu, tak mampu. Tembok pun dalam rupu kubiga tu. Nah, eh? Maka di semayang di rumah, dapat pahala semayang berjemaah. Kerana ada keuzuran. Nah, atau sakit dan sebagainya. Satu bagian lagi korban adalah 300.5. Boleh tak saya kongsi 70 seorang dengan 4 orang kawan lain untuk menjadi satu bagian lembu tersebut. Dia satu bagian katakan gini lah, 400 lah senang. 400 ya, satu bagian daripada korban lah. Maka dia nak masuk 4 orang. 4 orang buat sebahagian. Nah, boleh ke tak? Jawabnya boleh, tapi tidak sah. Betul tak? Boleh lah, nak pakat tapi sah tak? Tidak sah, satu bagian korban, satu orang sahaja. Satu ekor lembu dah lebih pada 7. Kurang boleh 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faham? Main buat gitu ni, berlaku di sekolah. Nak berlaku di pejabat 40 orang staf dengan tukang kebun, dengan pisbol, dengan piung, dengan pengaruh, dengan apa semua 40 orang. Wak saya call bu. Nak 36 orang. Nampak? Dah jadi gerbang tak? Gerbang juga. Tapi dia panggil gerbang kepala hontak. Ketika naik dari rokok ke itilah, dia dah mati ramai orang suka hayung tangan. Adakah ia dikira pergerakan rata besar? Adakah 2 kali hayung kedua belah tangan itu kira 4 kali hayung? Adakah batal solat mangkuk hayung itu? Lepas aku tambah lah. Baik, dia pun naik berdakwah zamia Allahu liman amidah. Itu bergayung gitu. Faham tak? Jawab batal tak semayang. Dengar molek. Kalau bergayung tu bukan dibuang. Maka tidak batal. Kenapa? Sebab kesan daripada naik. Nah, sami Allahu liman hamidah, ah, gerak itu tak batal. Yang batal sengaja buat. Nah, eh, sebab tak wajib kita kerahkan tangan. Sami Allahu liman hamidah. Dan tak boleh bergayung, bayar pula. Jadi bila letak itu gerak sikit tangan. Nah, eh, baru batal. Jadi kalau sengaja buat gerak itu batal lah. Sami Allahu liman hamidah. Ah, tu batal lah. Nah, sebab benda yang bergayung tidak batal walaupun berat. Dok tangan saja lah hak lain, hak bergayung, dok mata dia buat. Jangan sengaja hayung. Soalan yang terakhir pada malam ini. Eh? Ada lebih kurang 300 lagi semula lah. Siang korang atas soalan tu. Masih tak ada. Ada bak-bak. Bak rekoh. Baik. Apakah hukumnya gunakan duit zakat untuk beli hotel? Saya balas belakang ni. Adakah hotel itu satu asnah? Dengar malik. Balas bak hotel, bak aset. Dengar malik. Apabila dibahagikan akan kutipan zakat kepada asnah yang 8 kalau ada, kemudian ada lebih dan telah dibahagikan tak dengan jumlah yang sepatutnya kepada asnah, adakah harus harta zakat itu dikembangkan dan keuntungannya balik kepada asnaf semula. Setengah ulama mengatakan tidak harus dan setengah ulama mengatakan harus. Jadi masalah ni sebenarnya ada khilaf. Faham tak? Nah, jadi kalau perabi dia buat katakan dia baca zakat tu dia beli bangunan katakan. Bangunan tu dia beri sewa, maka berpanjanganlah dapat duit itu untuk asnaf zakat. Yang pertama orang kata boleh, syaratnya gini. Kalau beli katakan hotel, apalah permis perniagaan dia panggil tak, untung tu mesti beri kepada asnaf kembali. Tak boleh untung untuk orang yang bukan asnaf. Situ tak boleh. Faham lagi? Jadi kalau sengelak, haram, berdosa besar. Kerana harta ni harta zakat. Sama seperti kita kembangkan harta anak yatim. Harta anak yatim ni RM1,000. Kita pun buat niaga dari RM10,000. Maka hukumnya harus. Nampak? Dan kalau tak jadi, wajib kita kena kasih balik piti anak yatim RM1,000. Ha tak? Kerana anak yatim ni lebih baik dapat RM10,000 atau RM1,000. Ha? Eh? Dia ketik lagi, piti dia sejuta anak yatim. Kita ambil juta ni, beli tanah, beli bangunan dan kita we sewa. Untungnya 3 juta balikkan anak yatim tu juga. Jangan kita asing untuk keuntungan orang lain. Situ jadi masalah. Jadi buatlah betul-betul. Lalu hotel ke apa ke biar betul. Iaitu untung balik kepada asnaf zakat. Dan jangan nak buat gini, nak beli harta sampai juta-juta. Dahkan anak zakat we 10 hiyar, 20 hiyar saja. Lepas tu lebih 10 juta, hak beli bangunan lain. Hak tu baru salah. Faham? Beri banyak. Macamlah kita rekod kata beri makan setahun atas seorang asnaf. Contohnya setahun ni orang miskin makan RM3,000. Maka setiap orang miskin, asnaf zakat dapat RM3,000. Lebih 40 juta. Boleh beli bangunan untuk negara. Dan bila untung, nak bayar balik kepada beri untuk sumbangan asnaf pula. Dan untuk apa ni operasi, dia ambil daripada keuntungan tadi untuk operasi harta permis. Faham? Jadi kes yang berlaku kat ni lah. Walaupun benda ni kadang-kadang orang rasa tak boleh, sebenarnya boleh. Tetapi walaupun benda tu boleh, tapi dengan spek-speknya yang mengikut hukum syarak, bukan memandai-mandai ikut waksir. Kerana kebanyakan keuntungan tidak balik semula kepada asnaf-asnaf zakat. Soalan terakhir pada malam ini, kawan saya doktor, bila dia buat pembedahan selepas solat zuhur, boleh tak dia solat jamuk? Kawan ni doktor, dia tak. Maka bila doktor ni melakukan pembedahan, boleh tak dok semayang? Dengar boleh. Pembedahan ni dia ada major, ada minor. Macam kok kereta arah. Dia ada pembedahan besar, pembedahan kecil. Kecil ni macam yang jari buang besi masuk sikit. Dia jari sikit. Hak tu boleh tinggal tau. Hak tu boleh tinggal. Pasal kecil. Hak pembedahan besar, belah jatuh, belah perut orang, boleh tinggal dalam semayang? Tak boleh tinggal. Dengar boleh ulama' kata. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain-lain, dia boleh jamak. Dalam mazhab Syafi'i bukan jamak, dia boleh qada. Tak semayang lagi, qada kek gi. Katakan kek gi masuk waktu garik, tak main gasah, dah dah balik, dah, mati doktor. Kau kena belah hidup. Faham tak? Maka doktor itu tidak berdosa. Kerana tadi dia menyelamatkan nyawa orang dan berazam untuk semayang selepas pada pembedahan, tiba-tiba mati dulu. Faham tak? Di dalam mazhab Syafi'i, dia bukan jamak, dia panggil qada. Jadi hukumnya boleh. Buat pembedahan hak besar, jangan pembedahan kek. Yang syarat kedua, bila dia tinggal tak ada orang boleh ganti. Jadi boleh dia tidak semayang. Meneruskan pembedahan sampai habis, pukul 12 malam baru sudah. Daripada pukul 4 petang, maka dia uji semayang asar, semayang garik, semayang isa. Kerana dia pakai bedah, tidak berdosa. Kerana menyelamatkan nyawa orang dalam kes nyawa. Sama macam orang tengah semayang pun boleh berhenti semayang. Kita tengah semayang dalam kitab-kitab fiqh lama, dalam kitab Mughni, Muhtas. Kita tengah semayang, orang nak masuk dalam parit atau lemah, kita wajib berhenti semayang ditolong. Dalam kitab baru Yas'alu Nakafidni Syekh Syarbasi. Dah Dr. Ahmad Syarbasi, ulama Mesir. Eh, tengah semayang ada berlaku kebakaran, boleh berhenti untuk padamkan kebakaran. Kerana kalau kita tak sembuh dengan gas, mati habis orang lain pasal rumah kebakar. Apa? Ah, boleh lagi. Eh, tapi kalau nak selamatkan benda yang kecil, tak boleh. Eh, contohnya dia berhenti semayang, kerana dia selamatkan ikan sekilar dia. Ah, kucing dia tengok kais gitu masa dia tengok semayang. Dah apalah ikan sekilar sekilar sekor je. Nampak beli-beli orang lain. Nah, tengah semayang. Nah, kita tengok anak kita. Raba nak atau ngakak nak sampai kat tangga. Budak baru umur setahun. Tangga pula 16 tekak kalau jatuh. Nah, tulang lembek, rosak bahaya dia. Dak mati pun patah 4. Budak-budak. Nah, jadi kita tengah semayang, tengok anak sampai kat tangga tu. Berhenti semayang. Bukan dalam belas semayang itu, jalan itu. Berhenti dulu semayang. Kalau jalan itu dah jatuh dulu. Nah, maka berhenti semayang. Dia ambil anak. Tutup itu tangga, semayang semula. Dok bersih. Faham tak? Tengah semayang, bini ngakak nak jatuh tangga. Biar ni jatuh, ni lah. Pasal dia betul tu. Pasal boleh jaga diri, tak ada masalah. Kita berhenti, haram. Pasal orang tua, dia boleh jaga diri. Tengah semayang, orang curi bit-biti. Nah, boleh kejar, gocok, ambil bit-biti. Semayang semula, tidak bersih. Nah, kerana menyelamatkan harta. Dan kalau kita dah tahu, dia macam kabar tak dia lah. Dia macam tengah sujud. Nampak dia ambil. Kejar lah tapi apa curi. Boleh kejar tengah semayang. Jangan kejar belah semayang seluruh gini. Berhenti semayang. Kejar. Faham tak? Kau muktamad kata tidak haram. Kejar ramai-ramai. Gari kata ikat di pokok. Ambil harta. Semayang semula kat pokok tu. Faham tak? Tapi daripada awal. Kau buat kata kejar kat curi walau jauh mana pun dok batal. Ni kau buat curi di tengah isyak kita tengah sujud, dia bang ambil piti, dia kejar berlari sampai di jatuh kejar. Nampak? Dah boleh sampai di nung nak habis tau mayang subuh. Maka sambung di nung, bukan kata batal tak batal, sambung nak dua rakaat sini, sambung di nung pula. Nampak? Tayar akhir di nung mayang subuh. Gitu sampai benarnya. Jadi, hak kata jamak tu boleh mazhab lain. Dengan sebab pembedahan yang besar. Dalam mazhab Syafi'i bukan jamak. Nak selamatkan nyawa orang, tak ada doktor boleh ganti. Maka kita dunia akan tunaikan solat selepas selesai daripada pembedahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni ma'alam tanah wa alimna bima yang fa'una rabbana zina alma rabbana atina fid dunia tanah fil akhirati hasanah. Wa kina azabana sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah kita bertemu lagi pada 20 hari bulan Februari. Panjang umur. Hari Isnin kalau tidak ada perubahan. 7 lepas maghrib. Masjid Koryah Baluk. Baluk Pantai. Terima kasih kepada warga Kuantan. Kerana telah apa benda mengharumkan nama negeri Pahang. Kerana kita atur tadi ke internet, tak dapat information yang baik daripada saudara-saudara kita yang tinggal di UK. Dia tengoklah tadi dalam internet, gambar kita keluar dalam Facebook, orang tengok di UK, umat Islam UK kata ucap tahniah pada warga Kuantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.